Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita masih membahas bab terakhir dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang keindahan surga. Pada hadis yang keempat dari bab ini disebutkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Sa'ala Musa alaihi salatu wassalam rabbahu, bahwa Musa bertanya kepada Rabbnya, Ma adna ahlul jannati manzilah, bagaimana kedudukan penghuni surga yang paling rendah? Qala, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, Wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannah. Adalah seorang lelaki yang datang setelah penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Fayuqalu lahu udkhulul jannah, maka diperintahkan kepada orang itu, masuklah engkau ke dalam surga. Fayaqulu ay rabb kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim. Wahai rabb, bagaimana padahal orang-orang telah turun di tempat-tempat tinggal mereka dan telah mengambil kemuliaan-kemuliaan mereka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, Atarza an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunia. Apakah engkau mau? Apakah engkau suka? Engkau memiliki seperti kerajaan salah satu dari raja-raja di dunia. Fayaqul, dia pun menjawab, Raditu Rabbi, waharapku, saya ridha dengan itu. Fayaqul, laka zalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Maka Allah mengatakan kepadanya, Laka dzalik, kamu akan mendapatkan kerajaan seperti itu bahkan yang sepertinya juga, yang sepertinya juga, yang sepertinya, yang sepertinya, yakni diberi yang lebih, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 kali, berarti 5 seperti dari kerajaan-kerajaan raja di dunia. Laka dalika, kamu akan mendapatkan yang seperti itu, dan yang seperti itu lagi, yang seperti itu lagi, yang seperti itu lagi, dan yang seperti itu lagi. Fayaqulu khamisah, setelah yang 5 kali dia pun mengatakan raditu rabbi, aku ridha wahai Rabbku. Fayaqulu hadza laka wa 10 amsalihi, maka Allah pun mengatakan ini untukmu dan 10 yang sepertinya juga. Walaka mashtahat nafsuk, dan engkau akan memperoleh segala yang diinginkan oleh jiwamu. Waladzat ainuk, dan segala yang akan dinikmati oleh matamu. Fayaqul, dia pun mengatakan raditu rabbi, aku ridha wahai Rabbku. Nah, inilah keadaan adna ahlul jannati manzilah, penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Hal yang luar-luar biasa. Betul-betul dunia tidak ada apa-apanya. Di dunia seseorang hanya memiliki sedikit sekali, barangkali sebidang tanah untuk rumah atau sekian hektar untuk sawah, tapi itu tidak ada apa-apanya. Seorang yang paling rendah di dalam surga akan memiliki seperti yang dimiliki seorang raja di dunia ini. Orang yang paling rendah di surga akan memiliki seperti kerajaan seorang raja di muka bumi ini, bahkan 5 kali lipat, bahkan itu masih ditambah yang seperti itu dan 10 kali lipatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, lalu apa artinya dunia? Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga sangat rugi bagi orang-orang yang hanya memikirkan kenikmatan duniawi saja. Ternyata itu kenikmatan yang sangat sedikit, itu pun terbatas dalam waktu yang singkat. Sementara al-jannah, kalau orang yang paling rendahnya saja seperti ini, bagaimana dengan yang lebih dari itu? Apalagi yang tertinggi kedudukannya. Dan mereka di sana selama-lamanya. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih akhirat daripada dunia. Rela sekalipun sengsara di dunia, yang penting nikmat di dalam surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan itu sesungguhnya yang sudah diingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga dan keutamaannya, dan Allah juga menyebutkan betapa rendahnya dunia. Namun disayangkan banyak dari manusia, mereka lebih memilih dunia ini. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Sekali-kali tidak, justru kalian lebih cinta kepada sesuatu yang segera, yaitu dunia. Wa tadaruna al-akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Padahal lal-akhiratu khairun laka minal ula, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, yaitu di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini bahwa Musa bertanya, Rabbi fa'alahu manzilah, wahai Rabbku, Bagaimana dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga? Qala, Allah menjawab, ulaika alladzina aradtu. Mereka itulah orang-orang yang kuinginkan. Warastu karamatahum biyadi. Aku tanamkan kemuliaan mereka langsung dengan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku tutup padanya. Falam tara 'ainun, sehingga tidak ada suatu mata pun yang pernah melihatnya. Wala tasma' udhunun, tidak ada telinga siapapun yang pernah mendengarnya. Walam yahtur 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam kalbu manusia. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu kalau paling rendah saja seperti yang kita telah dengarkan, tidak bisa kita bayangkan tentunya bagaimana orang yang tertinggi kedudukannya. Bagaimana dengan para nabi, bagaimana dengan para rasul, bagaimana dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal dan mendapatkan tempat yang paling tinggi di dalam surga sana. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dalam hadis berikutnya. Hadis yang kelima diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Sungguh aku mengetahui, kata Nabi, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah, dan yang paling akhir dari penghuni surga yang masuk ke dalam surga. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang orang ini, yang Nabi katakan dia orang yang paling terakhir keluar dari an-nar. Yani kalau begitu dia seorang mukmin yang masih bisa keluar dari neraka. Selebihnya adalah orang-orang kafir yang kekal di neraka. Dia adalah orang mukmin yang paling terakhir diselamatkan atau dikeluarkan dari neraka. Dan ia menjadi orang yang paling akhir masuk ke dalam al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yakhruju minan nari habwan. Seorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Fayaqulu Allahu 'azza wa jalla lahu. Allah 'azza wa jall mengatakan kepadanya, "Idhhab fadkhulul jannah." Pergilah kamu, masuklah sana ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dia pun datang ke surga dan terbayangkan olehnya, dibuat bayangan bahwa surga telah penuh, sehingga terbayangkan olehnya surga telah penuh dengan penghuni-penghuninya, seolah tiada lagi tempat baginya. Fayarji', dia pun kembali dan mengatakan, fayaqul ya rab wajadtuha mal'a, wahai rabku, aku mendapati surga telah penuh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, idhhab fadkhulul jannah. Allah pun mengatakan kepadanya kembali, pergilah kamu sana, masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaih annaha mal'a. Dia pun pergi lagi ke surga dan dihayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Fayarji'u fayakul, dia pun kembali dan mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ya Rab, wajadtuha mal'a, wahai Rabku, aku mendapati surga telah penuh. Fayakulullah azza wa jalla lahu. Allah pun mengatakan kembali kepadanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu dan masuklah ke dalam jannah. Fa inna laka mithlad dunya wa asyrata amsalha, kamu di sana akan mendapatkan seperti dunia dan 10 kali seperti dunia, 10 kali lipatnya. Aw inna laka mithl asyrati amsalid dunya, Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya kamu akan mendapatkan seperti 10 kalinya dunia. Fayaqulu, dia pun mengatakan, atas kharubi au tadhakubi wa antal malik, apakah engkau mengolok-olok aku, apakah engkau memertawakan aku padahal engkau adalah al-malik, sang raja yang hakiki. Falakat qala falakat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sehingga tampak gigi-gigi geraham beliau, dan beliau mengatakan, fakana yaqul dzalika adna ahlil jannati manzilah, itu adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwan fiddin rahimakumullah, demikian disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling rendah kedudukannya di dalam al-jannah. Bisa kita bayangkan tentang orang itu, dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka dari orang-orang yang masih punya iman. Artinya dia orang yang entah seperti apa selama di dunia, ya, melakukan dosa ini dosa itu, tapi iman dan tauhid itu yang paling penting, yang dengannya biiznillah Allah azza wa jal masih akan memberikan peluang untuk masuk ke dalam al-jannah. Sehingga dia pun akhirnya diberi kesempatan untuk masuk ke dalam al-jannah, sekalipun orang yang terakhir masuk ke dalam al-jannah. Tapi apa yang dia dapatkan? Ternyata mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Disebutkan di sini 10 kali lipatnya dunia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa ada di dunia ini ada orang yang punya dunia dan seisinya? Tentu jawab kita tidak ada. Sekaya apapun dia, sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa memiliki dunia dan seisinya. Dia akan hanya akan memiliki sebagian kecil dari apa yang ada di dunia. Ternyata sesuatu yang di dunia membuat orang terbelalak karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kemewahannya, di akhirat tidak ada apa-apanya. Ternyata orang yang masuk ke dalam al-jannah terakhir kali memiliki yang lebih jauh daripada itu. Dia dapat dunia dan seisinya, yakni seukuran itu, bahkan 10 kali lipatnya. Lalu apa artinya seseorang memperoleh sebagian dari dunia tapi dengan mengorbankan agamanya? Banyak orang-orang di dunia ini sekarang demi memperoleh apa yang dia inginkan dari harta duniawi, kedudukan duniawi, demi memuaskan hawa nafsu duniawinya, ia rela melakukan segala sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, tanpa peduli dengan syariat Allah. Tiada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata apa yang dia peroleh dari berbagai hal yang memuaskan syahwatnya di dunia, dibanding penghuni surga paling rendah, tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya. Orang ini disuruh masuk ke dalam al-jannah. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu dapat 10 kali lipatnya dunia. Sampai dia pun terheran-heran. Sampai dia mengatakan, ya Allah, apakah engkau mengolok-olok aku? Ya, dia seolah tidak percaya. Tapi tentunya Allah Azza wa Jal tidak berdusta. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Ya, Allah Azza wa Jal tidak dusta dalam ucapannya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Dan beliau pun mengatakan bahwa itulah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya di surga. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu ini bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang yakin dengan berita-berita kenabian, akan membuat lebih semangat untuk mendahulukan akhirat daripada dunia dan bersabar dengan kondisi apapun di dunia ini. Ya, karena bagaimanapun keadaan manusia di dunia, semuanya serba terbatas. Semuanya serba terbatas. Waktu pun terbatas. Dia senang juga kesenangan yang terbatas. Dia susah juga kesusahan yang terbatas. Maka dari itu, seorang mukmin selalu mendambakan akhiratnya. Dan itu yang menjadi tumpuannya, dalam arti tujuannya dalam berbagai amalan-amalan, ya, demi mencari ridha Allah Azza wa Jal dan mendapatkan kenikmatan dan karunia-Nya serta selamat dari neraka dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dalam hadis berikutnya disampaikan oleh An-Nawawi melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. Sahabat Abu Musa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga kelak, la khaymatan min lu'lu', akan mendapatkan sebuah kemah dari lu'lu' wahidah mujawwafah. Lu'lu' yakni mutiara. Satu mutiara yang berongga lubang di dalamnya, ternyata itu menjadi rumahnya, rumah dari mutiara. Tuluha bis sama situna mila, tingginya ke langit situna mila, 60 mil, yakni mutiara yang sangat-sangat besar, tingginya ke langit 60 mil. Ikhwan fiddin rahimakumullah, satu mil kalau diukur dengan kilometer sekitar 1 kilo 700 meter, hampir 2 kilo. Nah, situ namila, tingginya rumah dari mutiara itu 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun, bagi seorang mu'min di dalam rumah mutiara itu memiliki keluarga-keluarga di sana. Yatufu alaihimul mu'min, dia mendatangi kepada keluarga-keluarganya di sana, ya, istrinya atau bidadarinya. Fala yara ba'dhum ba'dha, sampai tidak terlihat sebagiannya oleh sebagian yang lain. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, tidak terlihat ini karena luasnya. Kata beliau, wadzalika wallahu a'lam li si'atiha wa husni ghurafiha wa sitriha. Hal itu karena luasnya, karena indahnya ruangan-ruangannya dan indahnya penutup-penutup ruangan tersebut. Sehingga karena hal itu sampai, ya, dari sekian keluarga yang ada di dalam tidak saling melihat. Demikian diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu gambaran apa yang akan diperoleh oleh seorang mukmin di dalam surga, rumah dari mutiara dengan isinya. Tentu mutiara di surga pun tidak seperti mutiara di dunia. Mutiara di dunia sudah menggambarkan keindahan, suatu barang yang indah, mengkilap, cemerlang, mahal, dan di akhirat lebih daripada itu semuanya. Itu akan diberikan untuk seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibul jawad المضمر السريع مئة سنة ما يقطعها. متفق عليه. Berikutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, la syajaratun, ada sebuah pohon, yasirur raqib, yang seseorang pengendara berjalan di bawahnya dengan kendaraan al-jawad al-mudammar as-sari', kendaraan yang pilihan, kendaraan yang mudammar. Mudammar ini yakni disiapkan sebagai kendaraan yang cepat. Mudammar, dia diberi makan tapi terus dipacu untuk berolahraga sehingga tidak gemuk dan lemas, tapi makanannya menjadi tenaga, kudanya menjadi berotot. Itu artinya hewan yang mudammar. Nah, Nabi gambarkan di sini bahwa seorang yang berjalan di atas kendaraan tersebut, ya, semisal kuda yang mudammar atau unta yang mudammar, yang seri, yang cepat, berjalan di bawah pohon itu selama perjalanan 100 tahun, ma yaqta'uha, ia belum sampai ke ujungnya. Pohonnya rindang, besar. Dari ujung ke ujung, tidak cukup 100 tahun untuk melewatinya. Ya. Dari ujung naungan daun-daunnya sampai ke ujungnya lagi tidak cukup 100 tahun untuk melewatinya. Padahal ia dengan kendaraan yang cepat. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, ini salah satu pohon dari pohon-pohon di dalam surga. Surga seperti kata Allah, seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard. Langit-langit yang luas, bumi yang luas, surga seperti itu. Sehingga jangan dianggap ini suatu hal yang mustahil, ini suatu hal yang khayal. Tidak, ini hakiki, ini benar-benar ada. ya, di surga tidak seperti di dunia. Warawayahu fi sahihaini aidha min riwayati Abi Hurairah. Keduanya juga meriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafal yasirur raqib fi dhilliha mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Penunggang kuda atau unta tersebut atau kendaraan yang semisalnya berjalan di naungannya selama 100 tahun dan ia belum melewatinya. Nah, di sini maksudnya disebutkan riwayat ini untuk menerangkan bahwa yang dimaksud bahwa ia berjalan di naungannya, menunjukkan pohon itu sangat-sangat besar. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq. Diriwayatkan pula darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya penghuni surga mereka melihat-lihat penghuni kamar-kamar yang di atas mereka, yakni mereka yang bertempat tinggal lebih tinggi di atas mereka. Mereka melihatnya seperti tataraun, kalian melihat al-kaukabat durri al-ghabir, seperti bintang yang sangat terang. Al-ghabir fi ufuk, yang muncul di ufuk langit, minal masyrik, di timur atau di barat. Litafadhu ma bainahum, karena perbedaan derajat di antara mereka. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu tempat-tempat para nabi, la yablughuha ghairuhum, yang tidak akan mencapainya selain mereka. Qala bala, والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Nabi katakan, iya, justru selain nabi pun bisa mendapat tempat itu, yakni itu bukan khusus para nabi. والذي نفسي بيده, demi yang jiwaku ada di tangannya, رجال آمنوا بالله, yang juga akan memperolehnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wasaddaqu al-mursalin, dan orang-orang yang membenarkan, mengimani para rasul. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan tingkatan-tingkatan para penghuni surga. Di surga seperti disebutkan dalam riwayat yang lain ada 100 tingkatan. Masing-masing satu tingkatan ke berikutnya, ya, seperti antara langit dan bumi. Tentu kedudukan-kedudukan mereka akan berbeda-beda. Mereka akan ada pada tingkatan yang berbeda sesuai dengan amal mereka di dunia. Nabi SAW menggambarkan bahwa mereka yang di bawah ketika melihat yang di atas, ibarat seperti kita melihat bintang yang sangat terang yang terbit di ufuk timur atau barat dari langit ini. Nah, begitu jauh tingkatan dan kedudukan mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, namun demikian ahlu jannah tidak lagi hasad, tidak lagi iri, tidak lagi dengki. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami telah cabut apa yang ada di dada mereka dari sifat iri atau dengki. sehingga sekalipun mereka punya kedudukan yang berbeda, sekalipun mereka mengetahui orang-orang yang di atas sana dengan kedudukan yang sangat tinggi, mereka tidak kemudian iri, apalagi benci dan seterusnya. Mereka semuanya sudah menjadi orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sudah thayyibin, tidak lagi memiliki sifat-sifat buruk dalam kalbu mereka. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka akan melihat orang-orang yang ada di kedudukan tinggi seperti melihat bintang yang sangat terang, mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu adalah kedudukan para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh selain mereka?" Ternyata tidak. Ternyata itu bukan hanya kedudukan para nabi, bukan hanya tempat para rasul dan para nabi, orang-orang pilihan, tapi ternyata selain nabi pun bisa meraih kedudukan itu. Nabi katakan, "Bala walladhi nafsi biyadi." Iya, justru selain nabi pun bisa. Siapa mereka? Mereka yang mungkin akan memperolehnya juga adalah rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Tentu iman yang benar, iman yang membuahkan hasil daripada iman. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan amalan-amalannya, bukan hanya mengaku percaya, tapi hanya di mulut saja. Seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal." Bukan iman itu hanya dengan angan-angan, harapan, ucapan dan yang semisalnya. Tapi iman adalah ma waqara fil qalb, sesuatu yang tertanam kuat di dalam kalbu manusia, kemudian dibuktikan dengan amalan-amalan. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, siapapun dari kita, dari manusia, punya peluang. Dan peluang itu besar insyaAllah bagi yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk meraih kedudukan-kedudukan tinggi tersebut. Tapi itu dibuktikan dengan iman dan amal. Bersungguh-sungguh dalam beriman dan beramal, maka insyaAllah kedudukan-kedudukan tinggi pun akan dia peroleh dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain disampaikan oleh An-Nawawi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laqaba qausi laqabu qausin fil jannati khairun mimma tatlu'u alaihi asy-syamsu aw taghrib, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, laqabu qausin, sungguh busur panah, fil jannah, di dalam surga, khairun mimma tatlu'u alaihi syamsu au taghrib, lebih baik daripada apa yang matahari terbit padanya atau tenggelam darinya. Yakni lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Matahari terbit menerangi dunia, lalu tenggelam dari dunia ini. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa busur panah di dalam surga lebih baik daripadanya. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, maudi' sauti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma'alayha. Tempat cemeti, tempat cambuk di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu apa artinya dunia kalau begitu? Ya, dunia yang menjadi tempat bersaingnya orang-orang ahlu dunia, yang karenanya mereka rela berbuat zalim, rela meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, melakukan berbagai kejahatan demi dunia, ternyata tidak ada artinya sama sekali, sekalipun dibanding dengan busur panah di dalam surga atau tempat cambuk di sana. Begitu rendahnya. Dan seperti yang Nabi SAW katakan, bahwa dunia ini ya, la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah, tidak bisa menyamai di sisi Allah Azza wa Jal walaupun sayap nyamuk. Nah, sangat-sangat rendah. Jadi kalau begitu seseorang harus berpikir lebih jauh. Bukan hanya dia menginginkan yang dia lihat di dunia ini, tergoda dengannya, kemudian lupa akhiratnya, jangan. Tapi selalu menyadari, dunia tidak ada artinya, akhirat tujuannya, dan akhirat sungguh penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jum'ah. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati suqan, sesungguhnya di dalam surga ada pasar, ya'tunaha kulla jum'ah, mereka akan datang ke tempat itu tiap Jumat. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yakni seukuran dengan perputaran tiap Jumat. Fatahubbu rihu syamal, maka bertiuplah rihu syamal, angin dari utara. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim, sehingga angin itu menerpa wajah dan pakaian mereka. Fayazduna husna, maka bertambahlah ketampanan mereka, wa jamala, dan keindahan mereka. Fayarji'una ila ahlihim, lalu setelah itu mereka pun pulang ke keluarga-keluarga mereka, bertemu dengan istri mereka di rumah. Wa qad izdadu husna wa jamala, sementara mereka telah bertambah semakin tampan dan indah. Fayaqulu lahum ahluhum, maka keluarga mereka pun berkata kepadanya, wallahi laqad izdattum husna wa jamala, demi Allah kalian telah bertambah tampan dan indah. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husna wa jamala, dan kalian pun demikian, sungguh demi Allah kalian juga semakin tampak indah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla terus memberikan karunia kepada para penghuni surga sehingga mereka semakin indah, semakin tampan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan pun Allah juga semakin tambah cantikan mereka, keindahan mereka. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه. Dari sahabat Sa'd bin Sa'ad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أهل الجنة, sesungguhnya penghuni surga, ليتراءون الغرف, mereka melihat kamar-kamar di surga, yakni seperti yang tadi disebutkan di hadis yang lalu, mereka yang bertempat di tempat yang lebih tinggi. Kama tatara'auna al-kawkaba fis sama', seperti kalian melihat bintang-bintang di langit. Muttafaqun 'alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala syahidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Diriwayatkan pula dari Sa'ad bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni bercerita, kata syahidtu minan nabi, saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis, wasafa fihi jannah, beliau menerangkan tentang surga, hatta intaha, sampai selesai majlis tersebut. Tsumma qala fi akhiri hadithihi, lalu setelah itu beliau mengatakan di akhir penjelasannya, fiha ma la aynun ra'at, di surga sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, yang telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam kalbu manusia. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah azza wa jalla, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nabi membaca ayat ini, tatajafa junubuhum, sisi tubuh mereka menjauh dari tempat tidur mereka, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan berharap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka pun berinfak dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun, jiwa tidak mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyejukkan mata mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini gambaran yang singkat tapi sangat padat tentang keindahan surga. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam kalbu manusia. Ya. Kita diberitahu tentang nama-namanya dan istilah-istilah yang ada di sana, tapi yang ada di surga tidak seperti yang ada di dunia, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Diriwayatkan pula wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin." Kalau penghuni surga masuk ke surga, maka penyeru akan menyeru, "Innalakum an tahyau fala tamutu abada." Kalian akan hidup di sana dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan sehat di dalamnya dan kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian di sana akan selalu menjadi orang-orang yang muda dan tidak pernah akan tua selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian di dalamnya akan selalu mendapatkan kenikmatan dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Demikian ikhwan fillah, sebagian hadis-hadis tentang jannah. Maka kita mohon kepada Allah azza wa jalla, nas'alullah al-jannah, nas'alullah al-jannah. Nas'alullah jannah wa na'udhu billahi minan nar. Na'udhu billahi minan nar. Na'udhu billahi minan nar. Ini yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.